Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa marah. Amma ba'du. Wa qara al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nahahum an muramihi. Tumma qara asyarihu habidullahu ta'ala. Yang gak hadir siapa? Hadir semua. Nah, terus lanjut. An muramil qadari ayyabahasu fihi wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadiba lamma ra'a as-sahabata yatasa'aluna fi hadza faqara abi hadza umirtum am li hadza khuliqtum. Nah, bismillahirrahmanirrahim, shalatu wassalamu ala rasulillah. Ini masih terkait tentang beriman pada takdir ya. Abu Ja'far ath-Thahawi kembali merinci ini. Wa nahahum an maramih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk maram ya, untuk berkeinginan. Berkeinginan maksudnya apa? Berkeinginan ai an maramil qadar, kata Syekh, berkeinginan untuk cari tahu tentang takdir. Ayyabhasu fi, untuk membahas. Ya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadibah, dan Nabi marah waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'a sahabata yatasaaluna fi hada, tatkala sahabat mereka saling yatasaalun, saling bertanya-tanya terkait hal ini. Faqal abi hada umirtum am li hada khuliqtum, kata Nabi, apakah dengan ini kalian diperintahkan? Ya, apakah dengan ini kalian diciptakan? Ya, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ya, malakum tadribuna kitabullah ba'dahu bi ba'din bihadha lahalaka man kana qablakum. Malakum, kenapa kalian ini tadribuna kitabullah, kok kalian malah membenturkan Al-Qur'an ya, ba'dahu bi ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dibacakan ayat-ayat tentang takdir, dibacakan ayat-ayat tentang beramal. Bihadha lahalaka man kana qablakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal inilah orang-orang sebelum kalian itu binasa. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi terkait keimanan dengan takdir, terkait takdir itu cukup diimani, kita beramal dan menjauhi apa yang dilarang, sudah selesai. Itu ya Allah, tadi Fawas handphone bunyi, sekarang Mas Manto, tolong dong. Di majelis ini enggak ada yang bunyi handphone, tadi Fawas. Ini majelis kita ini keganggu banget ini, kayak ada bunyi-bunyi. Tadi Fawas. Handphone kalau masuk sini udah matiin atau silent, enggak ada lagi. Saya aja nih handphone di silent. Mau ada yang ngelepon ada enggak bakal bunyi. Kita bikin peraturan, handphone yang bunyi taruh depan ini. Saya tahan sepekan. Enggak ada kayak gitu-gitu. Tadi udah keganggu handphone si Pawas barusan. Ya, bawa handphone boleh. Oh, ini ada majelis. Ya, di silent. Baik. Lanjut Leandi. Maqara al-musannif kama qara ta'ara fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aruna. Tuma qara asyarihu hafidhahullah ta'ala, anta la tas'alillaha wa la tunaqishhu an af'alihi wa an qada'ihi wa qadarihi. Ta'adibu ma'allahi li'annaka abudun. Ta'adab. Khilamar. Ta'adab ma'allahi li'annaka abudun. Fara tatadakhal fi su'unihi jadla wa'ara. Fallahu la yus'alu amma yaf'alu li'annallaha la yaf'alu syai'an idna lihikmatin. Wa hikmatu qada tadharu wa qada takhfa alayna. Panu'minu bi anna Allah la yaf'alu syai'an abathan. Inna ma yaf'aluhu li hikmatin. Sawa'un dhaharat lana am lam tadhar. Far insanu mas'ulun an amarihi. Wa laysa mas'ulan an a'marillahi azza wa jalla. Fa'atani bima anta mas'ulun anhu yawmal qiyamati. Wa huwa amaruka fa'adal abdi at-taslimu lillahi. Ya, kemudian kata Syekh Abu Ja'far ath-Thahawi, kama ta'ala ta'ala fi kitabi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita enggak boleh bertanya-tanya tentang takdir. Karena takdir itu perbuatan Allah, la yus'al. Allah itu tidak boleh ditanya. amma yaf'alu, tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yas'alun, mereka lah yang akan ditanya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, anta la tas'alillah, la tas'al, la nya la nahiyah. Jangan anda bertanya. Ya. Wala tunakishu, jangan pula anda memperdebatkan, mempermasalahkan tentang perbuatan Allah terkait Allah, an af'alihi, terkait tentang perbuatan-perbuatan Allah, wa an qada'ihi wa qadarihi, tentang qada' dan takdirnya. Ta'adab, beradablah engkau ma'allah, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anaka abdun, karena anda ini cuma hamba. Fala tatadakhal fi syu'unihi jalla wa'ala, jangan nanti ku campur ke dalam urusan Allah. Wallahu la yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Li'annallaha la yaf'alu syai'an illa li hikmatin, karena Allah tidaklah melakukan suatu hal melainkan itu pasti akan ada hikmah. Wal hikmah, dan hikmah dari perbuatan Allah, qad tadharu wa qad takhfa 'alaina, terkadang itu nampak, terkadang tidak nampak. Ya, terkadang ada samar, terkadang enggak. Ya, udah kita beriman aja bahwa Allah tidak melakukan sesuatu karena abas, sia-sia, namun karena hikmah. Apakah hikmah itu nampak atau tidak nampak? Mengetahui hikmah bukanlah sebuah hal yang matlub, dituntut. Kita tidak ditaklif kenapa Allah mewajibkan itu, enggak. Tapi yang dituntut ialah kita melakukan apa yang Allah wajibkan atau enggak, menjauhi apa yang Allah larang, Allah cegah atau tidak. Udah itu aja. Fal insan mas'ulun an amali, maka seorang akan ditanya ya tentang perbuatan dia. Laisa mas'ulan an a'malillahi azza wajal, dia tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Ya, itu aja. Fa tani, maka berikanlah perhatian, bima anta mas'ulun anhu yaumul qiyamah, terhadap apa yang akan anda ditanya nanti, terhadap apa yang akan, yang anda akan ditanya tentang perbuatan itu pada hari kiamat kelak. Itu apa? Wahuwa amaluka, itu amal anda. Fa'alal abdi at-taslimu lillah, maka bagi si hamba kewajiban dia hanya berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, rizki kan? Bismillah. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukm al-kitabi. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala, ay qala lima fa'ala Allahu kada, lima qaddar Allahu kada wa kada, faman qala hada faqad radda hukm al-kitabi, li'anna Allah yaqulu la yus'alu amma yaf'alu. Naam. Kemudian kata Mujafar al-Tahawi, faman sa'ala lima fa'ala, ya, maka barang siapa yang bertanya kenapa Allah lakukan ini, faqad radda hukmal kitab, berarti dia telah menentang, menolak hukum dari ketetapan Allah, hukum dari Al-Quran. Ay, yaitu qal lima fa'ala Allahu kada, yaitu dia mengatakan kenapa Allah melakukan ini, lima qaddara Allahu kada wa kada, kenapa Allah takdirkan ini itu. Faman qala, ada siapa yang mengatakan demikian, faqad radda hukmal kitab, berarti dia telah menentang hukum Al-Qur'an. Li'anna Allah yaqulu la yus'alu amma yaf'al, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya. Ya. Terus lanjut. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirina. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala, faman radda hukmal kitabi wa sunnati wa'tarada ala dhalika wa dhahaba ila al-aqli wa tafkiri sara minal kafirina, li'anna al-imana bil kitabi wa sunnati huma ruknani min arkanil imani. Nah, kemudian kata Abu Ja'far, waman radda hukmal kitab kana minal kafirin, la ilaha. Siapa yang menolak ya ketetapan hukum dari Al-Qur'an, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, faman radda hukmal kitabi wa sunnah, siapa yang menolak hukum Al-Quran dan sunnah, ya, wahuma ruknani min arkanil iman, ya, wa tarada ala dzalik, dan dia menolaknya, nantang gitu, saya gebuk, saya lawan. Nah, itu wa dhahaba ilal aqli wat tafkir, dia malah ya kembali kepada apa namanya, akal dia dan pemikiran dia. sara minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, di annal iman bil kitabi was sunnah huma ruknani min arkanil iman. Karena ya beriman ya apa namanya? Karena beriman pada Al-Qur'an dan sunnah, kedua yang keduanya adalah rukun di antara rukun-rukun iman. Ya. Baik. Terus lanjut. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa hada jumlatu ma yahtaju ilayhi min huwa munawwarun. Man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala ay yahtajuhu fi umuril qada'i wal qadari. Fa anta tu'minu bil qadari wa maratibihi al-arba'i. Tu'minu bitafasiliha التي جاءت في الكتاب والسنة ولا تدخل في المناقشة في المناقشات والاعتراضات بل تعمل العمل الصالح والأسباب المناسبة. نعم. Kemudian kata Abu Ja'far al-Tahawi, فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. Maka inilah sejumlah landasan, prinsip dasar yang dibutuhkan oleh seseorang yang kalbunya munawar, diberi cahaya, diterangi kalbunya, yang mereka merupakan aulia Allah, kekafara wali-wali Allah. Ayah tajuhu fi umuril qada'i wal qadar. Yaitu ini yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam perkara qada' qadar. Gak perlu banyak tanya dia, cukup imani, beramal, jauhi apa yang dilarang, selesai. Fa anta tu'minu bil qadari wa maratibil arba. Anda mengimani takdir dengan tingkatan yang 4. Anda imani ilmu Allah, kitabah, masyiah, dan khalq. Tu'minu bi tafasiliha. Anda imani perinciannya, allati ja'at fil kitabi wa sunnah, yang terdapat di Al-Quran dan sunnah. Fa anta tu'minu, apa namanya? Wa la tadkhulu fil munaqashati wal i'tiradati. Jangan Anda masuk ke dalam munakosyat, diskusi, juga iktiradat, penentangan-penentangan. Balta amalul amalah. Sudah Anda beramal saja. Amal saleh. Wal asbab al munasibata. Dan sebab-sebab yang sesuai. Sudah cukup itu aja. Ya. Nah, siapa? Abdillah. Gantian. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم. قال الشريف رحمه الله تعالى الراسخون يعني الثابتين في العلم الذين عندهم علم راسخ وليس عندهم شكوك ولا جهل فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة ويتركون الأعمال السيئة ولا يتدخلون مع itu huruf ta-nya diapain? ولا يتدخلون مع الله في سر من في سر في سر من أسراره ولا يناقشونه ويعترضونه عليه هذا شأن الراسخين في العلم وأما الجهال فيدخلون في ضلالة وأمور ابتدعوها الراسخون ya yakni at-tsabitin, itu orang-orang yang kokoh fil ilmi, dalam ilmunya. Alladzina indahum ilmun rasikhun, yang mereka memiliki ilmu yang dalam, yang kuat. Ya, laisa indahum syukukun wala jahlun, enggak punya keraguan atau kebodohan. Ya. Fahum yu'minuna bil qada wal qadar, maka mereka lah yang beriman pada qada dan qadar. Wa ya'maluna al amala sholihata, mereka beramal saleh. Wa yatrukuna al amala sayyata, mereka meninggalkan amal buruk. Wala yatadakhkhaluna ma Allah fi sirrin min asrarih, mereka tidak ikut campur masuk kepada Allah ke dalam suatu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Qada-qadar kan rahasia Allah, enggak ada yang tahu. Wala yunakisunah, ya, mereka tidak nikos, bertanya, berdiskusi untuk bertanya, membahas hal ini. Wa ya'taridun, membantahnya. Wa hadza sya'nur rasikhina fil ilmi, inilah ya karakter orang-orang yang dalam ilmunya. Wa amal juhalu, ada pun orang bodoh, baru mereka fayadkhulun, mereka masuk ke dalam dalalat, ya, berbagai kesesatan. Wa umurin ibtada'uha, dan berbagai perkara yang mereka ada-adakan. Nah, summa qala li'annal ilma ilmani, karma ilmu itu ada dua, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Ilmu ya pada makhluk, pada manusia ilmu mawjud, dan ilmu yang fil khalqi, yang mawjud, yang dapat diketahui, dan ilmu pada pada apa namanya, wa ilmun fil khalqi mafqud, dan ilmu yang tidak dapat diketahui oleh yang mafqud, yang tidak dapat diketahui oleh makhluk, ilmu mafqud. Topik baca. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى العلم علماني علم استأثر به الله فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وهو علم الغيب وعلم في الخلق موجود علمه الله إياه وهو ما لهم فيه مصلحة وذلك بما أنزل الله من الكتاب وما أرسل به الرسول الرسول ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة ما القرآن يعني معنى معنى الكتاب ada yakninya ما في زد ايه القرآن والحكمة السنة وقيل الفقه في دين الله فالله علمنا فالله علمنا فالله علم علمنا والرسول علمنا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. Ya. علم استأثر به الله. Ilmu al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, ilmu yang istaksar, yang Allah simpan, Allah rahasiakan. Fala ya'lamuh, enggak ada yang ketahui illahu, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ilmul ghaib. Wa ilmun fil khalq mawjudun. Yang kedua, ilmu yang ada pada makhluk. Artinya dapat dijangkau oleh makhluk. Allamahumullahu iya, yang diajarkan oleh Allah pada mereka. Wa huwa ma lahum fihi maslahatun. Ya, yaitu ilmu yang memiliki, yang ada maslahatnya bagi mereka kalau mereka ketahui, bagi makhluk. Wa dzalika bima anzalallahu minal kitab, yang demikian itu adalah sebagaimana yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Wa ma arsala bihir rasul, maupun ilmu yang Allah utus rasul. Ya. Yang dengannya Allah mengutus rasul. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, Allah mengajarkan pada mereka Al-Qur'an dan hikmah-hikmah itu sunnah. Al-Kitab Quran, As-Sun, Al-Hikmah, Sunnah. Ini juga definisi dari Imam Syafi'i. Ya. Ya. Wakila Al-Fiqhu. Ada yang mengatakan hikmah adalah fikih fidinillah. Wallahu allamana wa rasul allamana. Maka Allah dan Rasulnya mengajarkan kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Ia mengajarkan kalian apa yang kalian belum ketahui. Ya. Wa inkarul ilmi mawjudi kufrun. Mengingkari ilmu yang mawjud, ya, yaitu ilmu ilmu syariat yang diajarkan Allah kepada manusia, mengingkari hal ini adalah kekufuran. Wadi'aul ilmil mafkut kufrun. Dan mengklaim ilmu mafkut, ilmu yang tidak dijangkau oleh makhluk, ilmu gaib, ya, mengingkarinya juga kekufuran. Ya. Wadi'a apa? Bukan mengingkari, tapi mengklaim. Mengklaim mengetahui ilmu mafkut juga kekufuran. Tahu, mengaku-ngaku tahu ilmu gaib juga kekufuran. Hilmi, faddal. Qala asy-syarih rahimallahu taala inkarul ilmi asy-syar'i wa ma fihi min al-amri wan nahyi wal ikhbari 'anil madhi wal mustaqbali inkaruhu kufrun. Wad'a'u ilmil ghaibi kufrun. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa akmalul khalqi 'alayhi as-salatu was-salamu yaqulu walau kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khair. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إلا ما علمه الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Terus lanjut. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم مفقودي. قال الشارح رحمه الله تعالى لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وهو علم الكتاب والسنة وترك علم الغيب لله. فقل إنما الغيب إلا الله لله إنما الغيب لله. نعم جمعتان. Qala. Oh, udah cukup. 103 ya. Ingkar ilmu gaib, ilmu maujud kufrun. Ya. Mengingkari ilmu syariat yang diajarkan oleh Allah pada manusia dapat dijangkau oleh manusia kekufuran. Mengklaim tahu ilmu yang mafkut yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk, dia tak klaim-klaim tahu juga kekufuran. Maksudnya apa kata saya? Ingkarul ilmi syar'i ma wa ma fihi minal umur wan nahyi wal ikhbari anil madi wal mustaqbal ingkaruhu kufrun. Mengingkari ilmu syariat dengan segala kandungannya berupa perintah, larangan, kabar tentang apa yang lalu dan yang datang terkait gaib adalah kekufuran. Ya. Wadi'au ilmil gaib kufrun. Mengklaim tahu ilmu gaib kufur, semisal para peramal. Itu kufur semua, dukun. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakan enggak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Akmalul khalqi, makhluk yang paling sempurna yaitu Nabi SAW, yaqul, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nabi SAW, la ya'lamul ghaiba, enggak tahu perkara yang gaib illa ma 'allamahullah. Kecuali apa yang Allah ajarkan. Wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu gaib melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kata Abu Ja'far Thahawi, wala yasbutul iman illa biqabulil ilm. Iman tidaklah dia menjadi mantap, sah keimanan seseorang kecuali dengan biqabulil ilmi al-mawjud, kecuali dengan menerima ilmu mawjud. Ilmu mawjud, ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia berupa perintah, larangan. Ya, watar kitalah bila ilmil mafkut, dan meninggalkan cari tahu ilmu mafkut. Ilmu mafkut, ilmu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Ilmu gaib. Ya. Jadi menerima perintah, larangan, menjauhi cari tahu tentang ilmu gaib. Cukup dibenarkan. Paham gak sini? Nah, kata Syekh, la yasbutul iman illa biqabulil ilmi al-mawjud. Iman enggak sah kecuali dengan menerima ilmu yang mawujud. Ilmu mawujud paham ya? Berupa perintah, larangan. Ilmu mafkut yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, ilmu berupa goib, khabar goib. Cukup diimani. Ya, gak boleh cari tahu. Gak boleh mengklaim tahu. Wahuwa ilmu kitab wa sunnah. Ini ilmu al-mawjud itu ilmu Quran Sunnah. Wa tarkil ilmi al-ghaib ini ilmu mafqud, dan meninggalkan ilmu ghaib. Lillah. Ya, untuk dan apa namanya? Wa tarkil ilmi al-ghaib, dan meninggalkan ilmu ghaib kita berikan hanya pada Allah. Qul innamal ghaibu lillah. Katakan sesungguhnya yang ghaib itu hanya kepunyaan Allah. Tapi cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.